Colorone, erba tocca via, pucu ti fa tonto bua rame rame. Colorone, erba tocca via, loco sala, loco mare, loco lenzo e. Goro goro ne, e pa tocca tocca via, loco sa, loco mari, loco lezzo, si o e manari, catagno, minta nona, si o nona e balagu, dengardo ci manari, si o nona sandar bahu. Maski nona duduk jauh, syobet tepang dia terus menyang. Lalaju laju lalakas, datang kemari. Pura-pura didatang, belum ditanya sudah mau. Sebab nona punya suka sendiri. Lamari jojaro, lamari mongare, lamukul tiba nunggu rame rame. Lamari jojaro, lamari mongare, manari lenso lombu barane. Goro goro ne, e pa tocca tocca via, loco san, loco mari, loco lenzo, si o e manare, catagno, minta nona, si o nona e balagu, dengardon ci manari, si o nona sandar bahu. Maski nona, duduk jauh, betapangi syodrus menyaute pura-pura tidak tahu belum ditanya sudah mau sebab nona punya suka sendiri.